السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله، segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar juz yang ke-30. Sebentar, kita upload dulu kitabnya. Tapi kemarin kita membaca terakhir surah Az-Zalzalah ya. Baik, kemarin surah Az-Zalzalah. Maka sekarang insya Allah Ta'ala kita akan membaca surah Al-Bayyinah ya. Surah Al-Bayyinah. Naam. Surah Al-Bayyinah. Silakan dibaca Pak Abu Naufa ya. Tekan Pak Abu Naufa. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. نعم، ايوه دي تجمعين يا لم يكن الذي Tidakkah orang-orang Bukan yang tidakkah ya? Tidaklah ya kalau mau. Tidaklah orang-orang yang kafir atau ingkar dari ahli kitab dan orang-orang yang musyrik munfakin meninggalkan sehingga datang kepada mereka bukti yang nyata. Ya, munfakin ini maksudnya meninggalkan agama yang lama ya. Rasulum seorang rasul dari Allah ia membacakan suhuf atau lembaran-lembaran yang suci. Ya, lembaran-lembaran yang disucikan ya. Yang disucikan. Fiha di dalamnya ada qayyimah tuh lurus ya. Yeah. Di dalamnya ada kitab-kitab yang lurus. Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang diberi kitab kecuali dari apa yang datang ini maksudnya kecuali setelah datang gitu ya. Oh, kecuali setelah datang kepada mereka ya. Iya, al-bayyinah, buktinya itu. Al-bayyinah, bukti. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah secara ikhlas dalam agama yang lurus gitu ya, Ustaz. Iya. Dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Kemudian Oh ya, apa? itu maksudnya, Ustaz. Ya, sesungguhnya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrikin berada di dalam neraka jahanam selamanya. Ya, mereka Itulah kekal di dalamnya ya. Kalau ini kekal. tuh kekal. Kemudian mereka itulah seburuk-buruknya ciptaan. Ya, seburuk-buruknya makhluk. Nah. Dan sungguh orang yang beriman dan beramal soleh, merekalah ciptaan yang Sebaik-baik. terbaik, sebaik-baiknya ciptaan. Jazauhum, balasan bagi mereka di sisi Rabb-nya adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang abadi di dalamnya. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian demikian itu bagi siapa-siapa yang takut kepada Rabb-nya. Nah, baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Nah, selanjutnya kita minta Ibu Dahyalis ya untuk mengi'rab. Silakan Bu, Bu Dahyalis. Bismillahirrahmanirrahim. Lam nafi ya Ustaz ya. Lam ya, harfu jasmin namanya. Oh, lam nafu jasmin. Lam nafu jasmin. Yakun itu mudhari alladzi. Film mudhari nakisun majzumun bilam ya. Film mudhari filun mudhari nakisun mudhariun. Ya, film mudhari nakisun majzumun bilam. Al-lazina ismun kana isim yakun. Dia isim maksud sebagai isim yakun. Kafaru fi'lun madi min tentu loh, kafaru fi'lun madi wawunya fa'ilnya. Wawunya fa'ilnya. Min ahlil kitabi itu jar majrur semua atau dipisah-pisah Ustaz ya? Min yarhal gitu. Min ahli jar majrur al-kitabi mudafilai. Itu mudafilai. Wanya wau harf atfin. Pun atfin al-musyrikina maktuf di maktuf ya Ustaz ya? Ya, maktuf alal kitabi ya. Alal kitabi ya. Nah, mufakina khobar yakun. Khobar. Iya, khobarnya ya, kan dia masuk, jadi dia adalah khobarnya ya. Khobarnya yakun. Baik, muntas. Hatta hapun atau apa itu tidak ya Ustaz? Ini huruf nasab dia. Oh, nasab. Iya dong, biar setelahnya kan dia masuk kan, tak tia. Itu menunjukkan kalau dia itu adalah huruf nasab karena menjadikan fi'il mudhari setelahnya mansub ta'tiyah. Oh, gitu kan. Jadi hatta harfu nasbin terus harfu nasbin ta'tiyah fi'lun mudhari hum mansub di hatta ya. Ya mansub di hatta. Hum maf'ul bi al-bayyinatu fa'il. Betul. Ya. Ya. Rasulun minallahi, rasulun itu badal. Badal dari mana, Bu? Dari al-bayyinah ya. Iya, mungkin Ustaz ya. Pak ya dari Pak ya tadi. Iya, kan ini kan menjelaskan orang kafir dan ahli kitab Ya, orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang musyrik tidak akan berpaling dari agama mereka yang lama sampai datang kepada mereka bayi. Bukti nyata. Apa itu bukti nyata? Rasulullah. Badal dari al-bayyina minallahi min jamadul yatlu fi'lun mudari suhufam ma'uhbi mutoharun na'at dari suhufam. Iya, betul. Fiha kutubun khobar, Ustaz, ya? Iya, fiha jar majrur khobar muqaddam. Khobar muqaddam. Kutubun itu, kutubun apa ya? Kutubun, ya kalau khobar muqaddam, pasti ada muqaddam mu'ahar. Kenapa, Ustaz? Muqaddam mu'ahar ini. Kalau ada khobar muqaddam, ada muqaddam mu'ahar. Jadi kutubun itu muqaddam mu'ahar. Kamu tak ada motor. Suaranya agak terputus-putus. Qayyimatun na'at dari kutubun. Iya. Wa atfin ma nafyun hatfun nafyun tafarraqa fi'lun madi. Naam. Allazina isim. Isim mausul. Isim mausul sebagai failnya. Sebagai fail sini. Nah. Utul kitabi jar majrur al kitabi. Apa utul kitabi sih? Fail ya. Utul. Apa utul? Fail madi majrur ya. Fail madi majrur. Wawnya naibul fail. Wawnya naibul fail. Nah, terus Al-Kitabah. Al-Kitabah. Maful bi. Maful bi. Illa itu istisna. Ya, ada tul istisna. Mim ba'di jar majrur. Mana apa Ustaz? Mudofilai, kan min ba'di ma kan? Jadi dia mudofilai. Mana isim mausul mudofilai? Mbak Dima. Ja'a fi'lun madi ta sebagai fa'il. Bukan, taknya itu alamatu taknis namanya. Oh, taknis saja. Hum ma'ulubi al-bayina fa'il. Nah, betul. Terus? Wa ma umiru wa atfin ma nafiyun umiru fi'lun majhul. Iya, fi'lun dari majhul. Wa sebagai naibul fa'il. Naibul fa'il, na'am. Terus? La istisna li apa? Lamukai, Ustaz, ya. Lamukai. Ya, betul. La mukai. Plus. Yang budu fi'lun mudarik fa'ilnya huwa Allaha mahubi muhlisin lahuddin muhlisin hal ya Ustaz? Hal sebagai fa'il. Kalau hal aja, Bu. Hal aja. Kalau mau isim fa'il sebagai hal. Ibu kan berarti ngomong isim fa'il dari sisi sorab kan? Kalau Arab dia hal. Oh, hal aja. Lahu maf'ul bi. Lahu jar majrur. Lahu jar majrur. Ad-din maf'ul bi. Ad-dina ya maf'ul bi dari mukhlisina. Dari mukhlisina. Mukhlisina fa'il yang beramal seperti fi'il. Ya. Baik. Kunafa'a hal yang kedua. Ya, betul. Wa afin yukimu fi'lun mudhari' majhur. Sebenarnya, Bu, dia enggak majhur, Bu. Kalau majhur mah yukamu, ini yukimu normal dia. Aqoma yukimu ya. fi'il mudhari biasa, fi'il mudhari ma'fu. Dan akoma ya Ustaz ya? Hah? Akoma itunya, ya. Akoma yukimu. Iya betul. Berarti fi'il mudhari fa'ilnya wawunya. Wawunya. As-salata maf'ul bi wa waw waw af'ul yutu yutu yutu itu maf'ul Ustaz. Hah? Enggak jelas suaranya. Ilmu dari ya. Ilmu dari. Ilmu dari biasa Ustaz ya? Iya. Yutu az-zakata maf'ul bi. Naam. Wa waw at waw atfin zalika ha oh istina isman isha ha oh istina oh istina ya zalika ismun isyarah isim isyarah sebagai apa namanya ini ntar dulu mutada ya mutada dinu khobar dari zalika. Iya khobarnya. Khobarnya zalika betul. Al-qayyimati mudaf ilaihi. Baik, mumtaz ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Wa fika jazakallah. Baik, selanjutnya Pak Abu Rafiq ya. Nah, Ustaz. Pak Abu Rafiq. Nah, innalladzina kafaru. Innal ladzina kafaru inna harfun taukid wa nasbin alladzina isim mausul juga isim inna Ustaz ya. Naam. Kemudian kafaru fi'il madi wawu sebagai fa'il. Kemudian min ahli jar majrur alkitabi mudofun ilai wal musyrikina wanya huruf atof al musyrikina ini matuf ya sudah matuf nah. Kemudian fi nari jar majrur jahannam mudofun ilai dan dia sebagai khobar ya. benar ingat ya, jadi tips dalam mengirob itu kita lihat mananya. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang musyrik di dalam neraka jahanam. Ini kan jelas bahwa kalimat di dalam neraka jahanam penjelasannya kan. Penjelasan tentang keadaan orang kafir. Maka dia adalah khobar. Baik. Kholidina hal sad. Kemudian fiha jar majrur. Ula'ika isim isyarah sebagai mutada. Hum domirul faslin sad ya. Ini... Lam halal ham dari Eropa ya. Enggak ada Eropa. Kemudian syarru ini sebagai khobarnya saja. Syarrul albariyati mudofun ilai. Naam. Kemudian innalladzina inna huruf hafun taukid wa nasbin alladzina sama juga isim mausul sebagai isim inna. Kemudian amanu fi'il madhi wawu sebagai fa'il. Kemudian wa'amilu, wa'nya huruf atof, amilu fi'il maldi juga, wa'unya sebagai fa'il. Kemudian as-salihati, ini sebagai na'at, Zizat. Hah? Na'at dari mana? Okay. Mengerjakan amalan kebaikan, berarti kan sesuatu yang dikerjakan. Kan amilu fi'il, Pak. Nggak mungkin ada na'at berarti, mesti. Iya. Berarti apa, Zizat? Maful bi, Zizat. Iya, maful bi. Kan dia objeknya, kan? Mengerjakan. No. Nah, anda pikir amalan terus sifatnya soleha gitu, Ustaz. Ya, Ustaz. Tapi kan ini fi'il, ya, kalau fi'il nggak mungkin disifati. Nah, Ustaz. Kemudian ula'ika, ini mubtada, isim syarah, kemudian humnya juga domir faslin, kemudian khairul bariyah, khairunya ini khobarnya, al-bariyati mudofun ilaih. Nah. Kemudian jaza'uhum. Jaza' ini sebagai mubtada. Kemudian humnya ini sebagai apa? Majrur ini saja. Mudafilai. Mudafilai ya. Mudafilai. Kemudian inda robihim, inda ini dzaraf makan. Kemudian robihim mudhaf ilaihi, Ustaz. Iya, betul. Kemudian jannatu adnin, jannatu adnin. Nah, ini apa nih, Ustaz? Ini khobar, Ustaz, ya? Balasan khobar mereka, di sisi mereka adalah surga Aden. Berarti ini kan jelas sebagai khobar, Ustaz. Khobar, ya. Nah, Ustaz. Kemudian tajri, ini fi'il. Admin dulu, Admin dulu. Admin. Adminnya apa? Adenin, nah ini Aden nggak tahu, Ustaz. Surga Aden berarti itu apa? Mudofilai. Mudofilai. Mudofilai. Kemudian tajri fi'il mudhari. Nah. Fa'ilnya, nah ini fa'ilnya ya ini saja. Yang mengalir apa, Pak? Nahar ini saja. Oh ya, an-nahar. Anhar. Kemudian min tahtiha ini jar majrur. Al-anharu ini fa'ilnya saja. Ya. Yeah. Kemudian khalidina hal. Kemudian fiha jar majrur abadan ini dzaraf zaman. Benar saja. Kemudian abadan. Iya benar-benar lafal ini. Kemudian radhiyallahu radhiya ini fi'il madhi, Allah sebagai fa'ilnya. Kemudian anhum jar majrur, kemudian waradu ini wawnya sebagai ataf. Kemudian radunya fi'il madhi, fa'ilnya wawu. Kemudian anhu jar majrur. Mm-hmm. Kemudian zalika ini isim isyarah sebagai mubtada. Lamnya liman ini sebagai khobar, ya sudah. Ya, jar majrur sebagai khobar. Jar majrur sebagai khobar. Kemudian khosya robbahu. Khosya ini apa ini? Fi'il madhi, sudah. Ya, fi'il madhi. Fi'il madhi. Kemudian robbahu sebagai fa'ilnya. Hu maf'ul bih, sudah. Nah. Kok maful bi sih? Robbanya yang maful bi. Oh, maful bi. Tadi hostnya kan fa'ilnya mak. Nah, robbanya maful bi-nya, nah haknya mudhof ilaih, ya. Baik, ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Naam, selanjutnya kita minta Bu Aziza, Ibu. Ayo dibaca, Bu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru minal yahudi wan nasara wal musyrikina tarikina tarikina tarikina kufrahum tarikina kufrahum kufrahum kufrahum hatta ta'tiyahumul alamatul lati wa'idu biha fil kitabis sabiqati. Nah. Eh, terjemahin dulu. Dan orang-orang kafir dari Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka. Tidak akan meninggalkan kekufuran mereka, ya. Tarikina kufrum. Tidak akan meninggalkan kekufuran mereka. Kekufuran mereka sampai datang kepada mereka alamat tanda yang bukti atau tanda. Ya, tanda yang telah dijanjikan. Tanda yang telah dijanjikan kepada mereka. Kepada mereka di kitab-kitab yang telah terdahulu. Kitab terdahulu, Bu. As-Sabiq itu kitab terdahulu. Terdahulu. Iya, nah. Terus? Dan dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membacakan Quran. Dia perlu membaca. Yatlu Quranan fi suhufin mutahharatin. yang membacakan Quran di lembaran-lembaran. Gimana, Dik? Mulai dari nomor 2. Wahia Rasulullah SAW yatlu Quranan fi suhufin taharatin. Baik. Yang membacakan Quran di lembaran-lembaran yang suci. Yang disucikan ya? Yang disucikan. Naam. Tilka suhufi akhbaro. Fi tilka suhufi akhbarun sadiqatun. Akhbarun sadiqatun wa wa'aw amrin. Wa'awamiru adilatun. Wa'awamiru adilatun. Tahdi ila ilal haqi wa ila siratin mustaqimin. Di dalam lembaran-lembaran itu, dalam lembaran-lembaran itu ada kabar-kabar yang benar atau perintah-perintah adil. Yang apa yang adil lain? Ya, perintah-perintah yang adil. Adil, tahdi juga menunjukkan mereka kepada yang dan kepada jalan yang lurus. Ya, kepada jalan yang lurus. Taib ya, tuntas. Barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. Taib selanjutnya adalah Pak, tadi Pak Abu Rafiq ya, sekarang Pak Ardan berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Pak Dan. Ayat keempat ya, Ustaz ya. Ya, ayat keempat. Wa makhtalafal ladina utul kitaba minal yahudi wan nasara fi kauni, Ustaz. Ya, kauni. Kauni Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan haqqan lima yajidunihi lima yajidunahu ya Ustaz ya. Naam, ini fi'il mudhari yajidunahu min na'tihi Ustaz ya, min na'tihi fi kitabihim illa min ba'di ma tabayyanu annahu nabiyyi annahu nabiyyu alladhi wu'idu bihi fi tsaurati wal injili fakanu mujtami'ina ya ustaz ya mujtami'ina ala suh ala sihati. Sihati. Hmm. Sihati artinya apa Ustaz? Mufradnya suhuf Ustaz. Kebenaran, kebenaran dia kata sah. Nubuwati. Nubuwatihi Ustaz ya. Naam. Falamma. Falamma bu'itha tafarraqu faminhum man amana man amana Ustaz? Ya. Fil madhi Ustaz ya. Wa minhum man jahada nubuwatahu bi baghyan. Apa Ustaz? Bi apa tadi Ustaz? Baghyan wa hasada. Baghyan wa hasadan. Ayo, terjemahin. dan tidaklah berpecah-pecah ya Ustaz ya. Ikhtilafan. Alladhi yaitu orang-orang yang diturunkan diberikan kitab. Diberikan ya. Dari kata apa sih Ustaz? Ata yu'ti ya Ustaz ya. Iya, cuma ini versi majhulnya. Oh, na'am Ustaz. Diberikan kitab dari Yahudi dan Nasoro fi kauni kauni ya pada keadaan Muhammad ya. Kauni itu keadaan ya Ustaz ya. Ya keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sebagai rasul lah ya Ustaz ya. Sebagai rasul. Sebagai rasul yang hak ya. Sebagai rasul yang hak. Lima ayat lima ya Ustaz ya. Lima apa lama tadi Ustaz? Lima. Lima. Berdasarkan apa yang mereka dapati. Berdasarkan apa yang mereka dapati. Min na'tihi dari. Tentang sifatnya. Tentang sifatnya. Di kitab mereka. Jadi kalau nerjemahin itu. Enggak, ana yang ngasih tips dulu ya. Kalau nerjemahin itu jangan terlalu letterlek ya. Jadi jangan kata per kata diterjemahin. Karena kalau kata per kata diterjemahin nanti orang yang dengar enggak ngerti dia. Coba aja. Lima. Bagi apa yang mereka dapatinya dari sifatnya di kitab mereka. Kurang enak kan dengernya. Nah, jadi harus disesuaikan sedikit. Taib. Illa. Illa min ba'di. Kecuali dari yang telah dijelaskan. Mereka Ustaz ya. Sesungguhnya ia adalah nabi ya Ustaz. Iya. Yang dijanjikan kepadanya. Ya, pada mereka. Kepada mereka ya Ustaz. Di Taurat dan Injil. Fakanu maka mujtami'in ini apa Ustaz? Ya maksudnya maka mereka bersepakat atas kebenaran nubuahnya. Bersepakat atas atas kebenaran dan nubuahnya. Dan ketika diutus, bu'itha diutus ya Ustaz ya? Iya. Ketika diutus, tafarroku mereka berpecah-pecah Ustaz. Faminhum dan dari mereka ada yang beriman dan faminhum ada yang jahada itu menentang. Menentang ya. Nubuah. Bagian, bagian. Bugian. Oh, bugian Ustaz. Bugian apa artinya Ustaz? Oh, bagian apa? Bagian ini itu. Bagian. Artinya apa Ustaz? Bagian itu karena membangkang. Oh, membangkang dan hasad ya Ustaz. Itu angkar, ingkar ya. Membangkang atau ingkar ya. Dan hasad ya Ustaz, karena hasad. Karena hasad ya. Jadi orang Nasrani itu tidak mau beriman kepada Nabi karena mereka mengingkarinya. Karena mereka membangkang. Tapi kalau orang Yahudi enggak mau beriman kepada Nabi karena mereka hasad, dengki. Karena mereka maunya Nabi terakhir itu dari Yahudi ya. Kalang Israel yang ada malah dari bangsa Arab sehingga mereka hasad dengki. Baik, lanjut. Wa ma umiru fi sa'iri asy-syara'i' ya Ustaz ya. Asy-syara'i'i. Naam. Illa ya'budullaha wahdatan ya Ustaz ya. Wahdahu. Emang ada tanya? Wahdahu. Qasidina bi'ibadatihim wajhahu. Naam. Wajhahu. Ma'ilina anish shirki ilal iman wa yuqimu as-salata wa yu'addu az-zakata wa dhalika huwa dinul istiqamah dinul istiqamati ya Ustaz. Wa huwal Islam. Wa huwal Islamu. Islami Ustaz apa? Jadi apaan kasrah begitu? Enggak ada huruf jarnya. Kalau di sama benar, khabarnya dia. Terus? Diterjemahin dulu ya, Sat, ya? Iya. Dan tidaklah diperintahkan bisa irish syaro'i'. Anda nggak tahu nih, Ustaz. Seluruh ya, pada seluruh syariat-syariat. Oh, ini seluruh ya, seluruh. Sair itu seluruh. Syariat-syariat. Illa kecuali untuk menyembah Allah yang ya. Esa, menyembah Allah aja. Qasidina. Qasidin. Iya, qasidina apa artinya? Qasidina. Nggak tahu, Anda, Ustaz. Qasada apa qasada? Maksud. Oh, bermaksud. Mm-hmm. Oh, dengan maksud beribadah di ibadatihim wajha. Bingung, ya, Anda, Ustaz. Kan maksudnya kan agar mereka beribadah kepada Allah saja, yaitu memaksudkan dalam ibadah mereka hanya wajah Allah Subhanahu wa taala, hanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala, gitu maksudnya. Memaksudkan gitu ya, Ustaz, ya. Jadi menjadikan keridhaan Allah sebagai maksud atau tujuan dari ibadah mereka. Oh, na'am, Ustaz, paham. Ma'ilina berpaling dari kesyirikan menuju berpaling iman. Berpaling dari kesyirikan menuju keimanan. Dan mendirikan sholat dan memberikan zakat, ya, Ustaz, ya? Iya, menunaikan zakat. Menunaikan zakat. Dan itulah din agama yang istiqomah, yang lurus, ya, Ustaz? Nah. Yang lurus, dan dia itu Islam. Baik, ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Barakallahu. Nah, selanjutnya kita minta Ibu Marta Lena, ya. Mana Bu Mata Nana? Oh, nggak mau nih, Bu Mata Lena nih. Ibu Lady, ya? Halo? Ya, ini Bu siapa ini? Mara. Oh iya, Afan. Ya, ya, Bu Mara dulu kalau gitu. Silakan Bu Mara. Sebentar, nih. Kebet dulu. Ya, silakan. Innaladzina kafaru. Innaladzina kafaru. Minal Yahudi wan Nasara wal Musyrikina aqabahum naru iqabuhum naru jahannama khalidina fiha ulaikahum ashaddul khaliqati syarra Marin dulu ya, Ustaz. Iya. Sesungguhnya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik balasan mereka atau azab mereka adalah naru jahannam, neraka jahannam. Khalidina fiha kekal di dalam itu. Ulaika mereka adalah orang yang khaliqati syarri. Sangat keras. Ya, makhluk yang paling buruk, ya. Makhluk yang paling buruk. Nah. Innal ladzina shaddaqallaha Innal ladzina saddaqullaha wattaba'u rasulahu wa 'amilu shalihati ulaika hum khairul khalqi. Ya. Ayo terjemahin. Sesungguhnya orang-orang yang saddaqu yang benar, ya. Membenarkan Allah, saddaqa itu membenarkan. Dan mengikuti Rasulullah dan beramal soleh, mereka adalah yang ciptaan yang paling baik. Ya, sebaik-baik makhluk, ya. Sebaik makhluk. Kafayu. Jazauhum inda rabbihim yaumul qiyamati. Yaumal dong. Kan mudorob dia. Yaumal qiyamati. Yaumal qiyamati jannatu iqamatin. Jannatun iqamatun. Oh, iqamatun. Apa namanya benar Bu? Dia mau definisi, Bu. Jannatu iqamatin. Wasit qararin fi muntahal hasani. Tajri min tahti. Tapi apa Bu? Ini kayaknya iqamatun na'at Bu tadi Afan. Tadi jannatun iqamatun benar ya? Ini lebih cocok ke na'at ya, iqamatun. Ulang Bu. Jannatun iqamatun wa istiqrarun. Bu. Oh Bu matanya. Baik, ane lengkapi sebentar ya. Nanggung soalnya. Jazauhum 'inda rabbihim yaumal qiyamati jannatun iqamatun wastiqrarun fi muntahal hasan tajri min tahti qusuriha wa ashjariha al anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum faqabila a'malahumus salihata waradu anhu bima addalahum min anwa'il karamati dhalikal jazaul hasanu liman khafa allaha wajtanaba ma'asihi ya. Balasan bagi mereka di sirat mereka pada hari kiamat adalah surga yang tegak ya dan terus menerus ya. Iqamah itu artinya surga yang tegak, istiqrar artinya mereka tuh menetap di sana, istiqrar. Fi muntahal hasan. Pada kebaikan yang paling baik ya. Muntah itu artinya kan paling ujung. Jadi kebaikan yang paling baik. Tajri min tahti qusuriha wa asjaril anhar. Mengalir dari bawah istana-istananya. Dan dari bawah pohon-pohonnya itu sungai. Masya Allah ya, bayangin. Kita kalau ngelihat sungai di dunia itu kayaknya seger banget mata kan. Ini bukan cuma sungai biasa. Tapi ada istana-istana, ya. Kemudian banyak pohon-pohon. Kemudian di bawahnya mengalir sungai-sungai, Masya Allah. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya. Radiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka. Lalu Allah menerima amalan soleh mereka. Dan mereka pun ridha kepada Allah. Dengan sebab apa yang telah Allah janjikan kepada mereka. Berupa macam-macam kemuliaan-kemuliaan ya, yaitu kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Dzalikal jazaul hasan liman khafa Allah wa ijtanaba ma'asihi. Ya, kebaikan yang baik itu, ya balasan yang baik itu hanyalah bagi orang yang takut kepada Allah dan menjauhi perbuatan maksiat kepadanya, ya. Baik. Jadi masyaallah nih ya, dari surah Al-Bayyinah ini banyak faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah kita tahu bahwasannya orang kafir dari kalangan ahli kitab dan juga orang musyrik, ya sebelum Rasul diutus mereka sepakat bahwa mereka tuh menanti kedatangan Nabi yang terakhir, ya. Jadi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, ya diangkat sebagai Nabi, itu mereka sepakat baik orang Yahudi, orang Nasrani. Mereka sepakat, ya, mereka itu menanti kedatangan Rasul yang terakhir, ya. Makanya di sini dikatakan, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ya tidaklah orang kafir dari kalangan ahli kitab dan juga orang musyrik, mereka berpaling dari agama mereka yang lama hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka al-bayyinah, bukti yang nyata. Apa yang dimaksud dengan bukti yang nyata? Bukti yang nyata adalah Rasulullah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara. Bukti nyata berupa Rasul, utusan dari Allah yang membacakan kepada mereka lembaran-lembaran yang disucikan, yaitu Al-Quran. Fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya ada buku, ya ada kitab-kitab yang lurus. Nah perhatikan di ayat yang keempat. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Ya. Dan tidaklah berpecah belah orang yang diberikan kitab kecuali setelah datang kepada mereka al-bayyinah. Artinya, sebelum Nabi diutus, baik orang Yahudi maupun orang Nasrani, mereka menantikan kedatangan Rasul yang terakhir. Ya, mereka menantikan kedatangan Rasul yang terakhir. Kenapa mereka menantikan? Karena kabar tentang kedatangan Rasulullah itu jelas termaktub dalam kitab mereka. Ya, orang Yahudi membacanya dalam Taurat, kemudian orang Nasrani membacanya dalam Injil. Jadi baik Yahudi dan Nasrani, mereka percaya akan datangnya Nabi yang terakhir. Ya. Akan datangnya Nabi yang terakhir. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Baik. Namun setelah, ya, setelah Rasul datang, diutus, ya, Rasulullah diutus sebagai Nabi pada usia 40 tahun, apa yang terjadi? Ya, mereka berpecah belah. Apa nih? Ya, mereka berpecah belah. Artinya, sebagian mereka, yaitu dari kalangan Yahudi dan Nasrani, ada yang akhirnya beriman kepada Rasulullah. Namun sebagian lain, ada yang tetap dalam kekufurannya. Kenapa seperti itu? Jawabannya ada di tafsirnya tadi ya. Jadi, kenapa sebagian orang Yahudi dan Nasrani itu ada yang menentang? Karena ya wa minhum man jahada nubuwwatahu baghyan wa hasada. Dan di antara mereka yaitu Yahudi Nasrani ada yang menentang nubuwwah baghyan karena ingkar wa hasada karena hasad. Jadi kalau kita bicara ya kalau kita membaca sirah nabawiyah ya ketika Rasulullah akhirnya diutus pada usia 40 tahun itu ada ya sebagian orang Nasrani dan juga orang Yahudi yang mau beriman kepada Rasulullah dan masuk ke dalam agama Islam. Namun sebagiannya lagi ada yang tetap dalam kekufurannya. Kenapa? Ada dua alasan. Bagi sebagian besar orang Nasrani, karena bagian. Karena mereka ingkar terhadap perintah Allah Azza wa Jal. Adapun bagi orang Yahudi, mereka hasad. Ya, mereka hasad. Karena tak terhitung betapa banyak nabi yang diutuskan kepada Bani Israel. Nah, mereka sangat ingin agar penutup para nabi itu berasal dari kalangan Bani Israel. Tapi ternyata Nabi terakhir bukan dari kalangan Bani Israel, tapi dari kalangan bangsa Arab. Ya. Dari kalangan bangsa Arab. Yang harus kita ketahui bahwasanya, ya nenek moyang ya para Nabi itu adalah Ibrahim kan. Ibrahim itu punya anak namanya Ismail dan Ishak. Dari Ishak lahirlah Ya'kub. Nah, dari keturunan Ya'kub ini, ya dari keturunan Nabi Ya'kub ini, lahirlah apa namanya Bani Israel. Jadi Bani Israel itu orang-orang Yahudi itu berasal dari keturunannya Nabi Ibrahim juga dari jalur Ishak. Ya Ishak punya anak namanya Yakub. Nah, dari Nabi Yakub ini ya asal muasal Bani Israel. Adapun orang-orang Arab ya dari suku Quraisy ini nenek moyang mereka adalah Ibrahim tapi dari jalur Ismail. Jadi Ismail inilah yang merupakan nenek moyangnya bangsa Arab. Sebagaimana Ishak, nenek moyangnya orang Bani Israel. Ya. Nah mereka gak ridho, orang Yahudi ini gak ridho. Kenapa Nabi terakhir itu malah ya dari kalangan bangsa Arab, bukan dari kalangan Bani Israel. Ya makanya dari situ kita belajar, jangan pernah kita terlalu fanatik terhadap suku, ya, terhadap kelompok, ormas dan seterusnya. Ya karena dari Yahudi kita belajar bahwasanya terlalu fanatis terhadap ras, suku, golongan ini bisa membutakan mata kita dari kebenaran. Bisa menjauh kita dari kebenaran. Ini dibuang jauh-jauh ya. Bentuk ta'assub seperti ini, fanatisme buta seperti ini dibuang jauh-jauh. Karena kita sudah melihat contohnya orang Yahudi itu cuma gara-gara nabinya bukan dari kalangan mereka enggak mau beriman, ya. Jadi jauhi yang namanya ta'assub ya, fanatisme buta. Baik. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din hunafa'a wa yuqimus shalata wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka yaitu Yahudi Nasrani diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah yang mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Hunafa'a secara lurus. Dan agar mereka mendirikan sholat dan juga menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus. Jadi sebetulnya orang Yahudi dan Nasrani itu di dalam kitab mereka, ya, Taurat dan Injil, dan juga tentunya setelah kedatangan Nabi yang terakhir, mereka juga diperintahkan sebagaimana kaum muslimin diperintahkan. Artinya setelah datang Islam, maka semua syariat sebelumnya terhapuskan. Mereka harus mengikuti syariat yang baru, ya, syariat penutup syariat sebelumnya itu syariat Islam, ya. Baik. Kemudian selanjutnya, ya, innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang yang kafir dari kalangan ahli kitab dan juga orang musyrik itu mereka berada di neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Ini adalah gelaran bagi mereka. Jadi orang yang kafir kepada Allah Azza wa Jal, mereka lah seburuk-buruk makhluk. Lalu siapa mereka sebaik-baik makhluk? Ada di ayat selanjutnya, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Jadi kalau kita ingin mendapatkan stempel, mendapatkan cap, mendapatkan gelar sebagai makhluk yang paling baik, makhluk terbaik, maka kita harus beriman kepada Allah, lalu melanjutkan dengan beramal saleh. Jadi jangan cuma iman doang, tapi nggak ada bukti nyatanya. Begitupun jangan cuma amalan doang, tapi tidak ada imannya. Kita harus menggabungkan antara keimanan dan juga amalan saleh. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtil anhar. Balasan bagi mereka, yaitu orang beriman dan beramal soleh, di sisi Rabb mereka adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Radiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Waradu'an, dan mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah ridha kepada mereka, maksudnya Allah mengampuni dosa mereka, Allah menerima amalan mereka, dan memasukkan mereka ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Waradu'an, dan mereka pun ridha kepada Allah, maksudnya mereka ridha dengan apa yang mereka terima. Ya, setelah mereka yakin dengan janji Allah bahwasanya nanti di akhirat ada surga dan neraka, dan mereka bersemangat beribadah agar dimasukkan ke surga Allah subhanahu wa ta'ala, mereka pun ridha setelah akhirnya mereka dimasukkan ke surganya Allah azza wa jal. Masya Allah. Dzalika liman khasya rabba, itulah orang yang takut kepada Rabbnya. Ya. Semoga Allah memasukkan kita ke surganya Allah Azza wa Jal. Ya. Ini mumpung bulan Ramadan, terutama di malam-malam apa namanya Ramadan, jangan lupa perbanyak doa, ya, doa minta masuk surga dan juga doa minta ampunan. Di antara doa yang diajarkan Rasulullah, ya, agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa ini yang dianjurkan untuk diperbanyak khususnya di malam 10 malam terakhir, ya. Ini kan enggak terasa, ya, sekitar seminggu lagi kita akan menghadapi 10 malam terakhir. Maka perbanyak doa ini. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf, tuhibbul afwa, mencintai pengampunan, pemaafan. Fa'fu anni, maka terimalah maaf dari kami. Lalu dilanjutkan dengan Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya, ini doa yang Masya Allah. Ini luar biasa, ya. Jangan kita lalai, ya. Jangan kita lupa untuk sering-sering doa seperti ini. Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, sungguhnya aku minta kepadamu al-jannah, surga. Wa a'udzu bika, dan aku berlindung kepadamu min sakhatika wan nar, dari kemurkaanmu dan dari neraka. Ini doa yang Masya Allah, ya. Kita amalkan, ya. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku mohon padamu surga dan aku berlindung kepadamu dari kemurkaanmu dan juga neraka, ya. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan kita ke surganya Allah Azza wa Jal, ya. Baik. Barangkali materi cukup sampai di sini, ya, karena ini kalau kita lanjutkan nanti enggak selesai juga surah sebelumnya, setelahnya, ya, yaitu surah Al-Qadar. Insyaallah kita baca besok. Seperti biasa kita buka sesi tanya jawab, ya. 6. Silakan Pak Kasludin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Udah mau selesai nih Ustaz nih. Masih iya. Jam 4. Ada pertanyaan? Jam 5. Ustaz, yang tadi surat Al-Bayyinah Ustaz. Coba di ini tuh. Tafsirnya mana? Tafsirnya mana Ustaz? Oh, tafsirnya. Iya, tafsirnya tadi. Iya, tadi saya nyimak. Nah, tadi yang apa namanya ayat yang keempat, wa mustalafal ladzina utul kitab minal yahudu wan nasara fi kauni Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan tidak berselisih orang-orang yang diberikan Alkitab dari Yahudi Nasrani. Fi kauni itu apa maksudnya, Ustaz? Ya, mereka tidak berselisih tentang keadaan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang benar gitu. Tidak berselisih. Jadi, mereka itu sepakat bahwasanya akan datang Rasul yang hak, yaitu Nabi Muhammad. Tapi ini sebelum Nabi diutus. Ya, biasa. Mereka cuma teori doang beriman. Begitu prakteknya, mereka gak mau beriman. Jadi sebelum Nabi datang, mereka tuh selalu bicarakan kedatangan hari apa Nabi terakhir. Yang akan menjadi penentu para Nabi. Tapi giliran Nabinya datang, sudah datang, mereka gak mau beriman. Itu maksudnya. Oh iya, iya. Lama yujid. Lama yajidunahu min nabi. Lima. Mengapa tidak terdapat dari para pengikutnya dalam kitab mereka? Kok begitu artinya? Hah? Lima itu berdasarkan apa yang mereka dapati tentang sifat Nabi Muhammad dalam kitab mereka. Jadi kenapa mereka nggak berselisih? Karena sifat-sifat Nabi Muhammad telah diterangkan di dalam kitab mereka. Di Taurat ada, di Injil ada. Sehingga mereka nggak berselisih. Karena jelas. Hanya saja pendeta-pendeta mereka mengubah isi Taurat dan Injil. Ya ayat-ayat yang bicara tentang Nabi Muhammad itu dihapus sama mereka. Ya, karena mereka nggak mau mengubah iman mereka. Mereka tetap mau dalam kekufuran mereka. Itu maksudnya. Ila kecuali mimba di mata binu anahu. Kecuali dari setelah apa yang terdapat pada Nabi ya. Oh, nah ini. Kecuali. Tadi Bapak nyimak gak tadi Pak Kasrubin? Tadi nyimak ayat yang kelima Ustaz. Ayat yang keempat sepotong. Ila mimba di mata bayanu. Kecuali setelah jelas bahwasanya Nabi yang telah dijanjikan ya kepada mereka dalam Taurat dan Injil, ya artinya setelah jelas bahwasanya ada Nabi yang diutus, yang mereka akhirnya apa namanya berselisih. Awalnya mereka sepakat, ya, maka di sini dikatakan fakanu mujtami'ina ala sihhati nubuwati. Maka mereka Yahudi Nasrani bersepakat tentang kebenaran nubuah dari Rasulullah. Tapi setelah falamu bu'isa tafaraku, tapi setelah dibangkitkan, setelah diutus Rasulullah, tafarraqu, mereka berpecah belah, ya. Begitu. Ya, saya nanti bisa simak rekamannya, Pak, ya. Ya, jazakallahu khairan. Wa iya, wa jazakallahu khairan. Ya, Abu Nawfal, silakan. Ustaz, afwan Ustaz, ana tanya dua hal, Ustaz, irobnya aja, Ustaz, yang pas yang di ayat tadi yang mukhlisina lahuddina lahud ad-dina sebagai apa ya Ustaz tadi Ustaz? Maful bi ya Ustaz. Oh. Iya. Kemudian yang barusan dibahas kan yang rasulan haqqon itu sebagai apa juga Ustaz? Sebagai khabarnya kaun. Oh, nama. Kan kaun ini masdarnya kana kan? Kana yakunu kaunan. Oh, nama Ustaz. Kan kana dan turunannya bisa beramal kan? Kananya, kununya, kunnya, kaunnya. Termasuk masdarnya ya, Ustaz? Termasuk masdarnya bisa, iya. Kalau isim fa'ilnya juga bisa, Ustaz, berarti, Ustaz? Bisa, tapi ya, coba gimana bentuknya. Oh, iya. Bisa. Oh, gitu. Tapi ini khobar kauna ya, Ustaz, berarti, Ustaz? Khobar dari kauna ya, Ustaz? Iya, khobarnya kaun, iya, betul. Oh, nama, Ustaz. Jazakallahu khair, Ustaz. Oh, iya. Kita lihat di chat ya. Abu Rafid bertanya, kita terdahulu ya Taurat dan Injil ya. Ini kan kita lagi bicara ahli kitab. Ahli kitab kan adalah Yahudi dan Nasrani. Yahudi punya Taurat, ya, karena Yahudi ini adalah umatnya Nabi Musa alaihissalam. Adapun Nasrani ini Injil, karena mereka awalnya ya awalnya adalah umatnya Nabi Isa alaihissalam. Fakanu mustahilina. Emang ada mustahilina ya? Coba. Mustami'ina ya. Fakanu mustami'ina. Maka mereka, yaitu Yahudi dan Nasrani, bersepakat atas kebenaran nubuahnya. Karena kalau mereka mau jujur ya, orang Yahudi dan Nasrani, jelas sekali tentang sifat-sifat Nabi Muhammad dalam Taurat dan Injil. Makanya mereka, ya bahkan dalam Sirah Nabawiyah, orang Yahudi, kalau berantem sama orang Arab, ya kan di masa Rasulullah pun, di masa Rasulullah kecil ya, orang Arab itu berdampingan dengan orang Quraisy, orang Yahudi ya, baik di Mekah ataupun Madinah. Itu orang Yahudi tiap kali berselisih dengan orang Arab, mereka selalu mengancam orang Arab seperti ini. Awas nanti kalau telah datang Nabi yang terakhir, ya kami akan bersamanya memerangi kalian, wahai bangsa Arab. Itu ancamannya orang Yahudi. Tapi ternyata ya Allah menentukan ya bahwa Nabi terakhir berasal dari golongan Arab. Ya makanya mereka hasad dengki. Ya kenapa akhirnya ya Nabi terakhir itu malah dari kalangan bangsa Arab bukan dari Bani Israel. Jadi ya dari Sirah Nabawiyah kita tahu bahwasanya memang sebetulnya Yahudi Nasrani yakin akan kedatangan Nabi terakhir. Tapi begitu datang beneran, ya mereka nggak mau beriman sebagiannya ya, karena banyak juga yang beriman kepada Rasulullah SAW ya. Baik. Wajhahu di ayat yang kelima, coba lihat dulu. Nam wa ma umiru fi sa'ir syara'il la ya'budullaha wahdahu qasidina bi batin wajhahu. Maful bi wajha ini maful bi dari mana? Dari qasidina. Isim fa'il beramal fi'il. Dia sama kasusnya kayak tadi. Kayak mukhlisina lahuddina. Itu ad-dina maful bi dari mana? Dari mukhlisina yang beramal seperti amalan fi'il. Jadi dalam bahasa Arab itu ada beberapa kata selain fi'il yang bisa jadi fi'il. Maksudnya itu maknanya mana fi'il. Qasidina, contohnya ini ya. Qasidina berarti mau jauh sama mukhlisina lahu ad-dina. Itu contoh-contoh isim fa'il tapi beramal fi'il. Ya. Nah. Baik, ya mungkin sekian perjalanan kita pada hari ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat dan juga faedah dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.